Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa akhtar hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa astarul mu'al muhadathatuha wa kulla muhadathatin bid'ah wa kulla bid'atun dalala wa kulla dalatun binar. Para jamaah Masjid Hasanah bin Darwa rahmati Allah SWT serta para madrasah Dzakirat atau komunitas dari sahabat Dzakirat yang dilakukan Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan memimpin kita untuk selalu istiqamah di dalam agama yang mulia ini. Tak lupa pula salam salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesabaran Allah SWT untuk belajar, mengamalkan serta menyebarkan sunnah beliau di tengah kaum muslimin. Para jemaah rahmati Allah SWT, puji syukur kepada Allah atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi sedang safar karena kami sedang ada kegiatan dengan di beberapa daerah dari Malang sampai Surabaya, ini kondisinya lagi di dalam perjalanan. Ya, kebetulan nanti malam akan ada safar lagi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberkahi waktu kita semua. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang keempat ya dari kajian kitab tauhid kita, yang mana pada pembahasan yang lalu kita telah membahas sekilas tentang itu mafhum kalimat rabb, pengertian kalimat rabb di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan beberapa pemahaman yang keliru dalam memahami kalimat turab tersebut. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan masih berkenaan dengan tauhid rububiyah. Itu menunjukkan kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pasal yang ketiga, penulis Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan menjelaskan al-qaulu wa fitratuhu fi khudu'i wa ta'atillah. Makhluk segala angkasa raya ini, ya, Al-Kaun adalah makhluk, segala ciptaan Allah SWT yang ada di jagat raya ini, di alam semesta ini, ya, dan fitrah makhluk itu sendiri dalam ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT. Apa tujuan di dalam menjelaskan masalah ini? Apa maksud dari pembahasan pasal ini? Untuk melihatkan, untuk menjelaskan, memberikan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha kuasa yang tidak bisa ditolak satu pun keputusannya, dan makhluk semuanya berada di bawah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar tidak ada memahami adanya makhluk di antara makhluk yang dapat memberikan kemudaratan atau manfaat di alam semesta ini, sehingga mereka mempersekutukan Allah di dalam tauhid rububiyahnya. Maka telah kita jelaskan bahwa idhofah kepemilikan pemilikan rabbul mal, pemilik harta, atau rabbul bait, pemilik rumah, nisbah kepada mereka adalah nisbah kepemilikan yang sementara. Hakikat yang miliki adalah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, kan begitu. Ya, jadi makhluk pun di dalam kepemilikan harta yang dimilikinya pun tidak dapat semena-mena, tidak dapat sekendah hatinya untuk memanfaatkan atau berbuat sekendah hatinya dengan hartanya tanpa mengikuti peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala atau kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh bahwa makhluk ini mau suka atau tidak suka, ta'an atau karahan, dengan penuh ketaatan dan penuh kerelaan dan menunjukkan dengan ikhtiar, ya, tunduk kepada Allah, atau dia terpaksa tunduk dalam bentuk yang lain, yaitu keterpaksaan yang dia tidak bisa berbuat apa untuk dirinya, karena Allah yang berkuasa atas semua makhluk ini. Nah, seorang-orang kaya, ya, ia bagaimanapun untuk menjaga hartanya, kalau Allah berkehendak, semua hartanya akan hilang dalam sekejap waktu. Allah Subhanahu wa Taala berkehendak dan dia tidak bisa menahan atau menentang kehendak Allah SWT. Kalau Allah sudah memutuskan seorang hamba harus wafat meninggal, tidak bisa dia tolak bagaimanapun. Apapun kehendak Allah, secara terpaksa pun makhluk tidak bisa menolak. Maka dia pilih taat dalam ketentukan keikhtiarnya, itu dia kebaikan bagi dia. Kalau dia tidak mau taat secara ikhtiar, dia secara terpaksa pun mau tak mau dengan fitrahnya dia tidak bisa juga menentukan kehendak dirinya tanpa izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, betapa hebatnya seorang makhluk, namun dia tetap berada di bawah kehendak Allah secara mutlak. Di sini, apa yang lahir dalam diri kita? Pertama adalah taslim di amrillah. Sabar kalau jika mendapat ujian, kita benar-benar sabar menghadapinya. Karena walaupun kita bagaimanapun mengomel, mencela, men apapun, yang bisa menghilangkan itu hanya Allah SWT. Karena Allah yang berkuasa, maka kita tunduk dengan sepenuh hati kepada Allah, menerima dengan kesabaran kalau ada ujian. Kemudian, halang hilangnya rasa sombong dan kecapaan dalam diri kita. Karena apapun yang ada di tangan kita, itu berada di bawah kehendak Allah SWT. Kalau Allah berkehendak dengan sekejap mata saja, semuanya bisa hilang, semua iman yang kita miliki. Semua kecerdasan, semua ilmu yang kita miliki, dengan sekejap bisa hilang semua. Kalau Allah berkehendak. Jadi hilang rasa congkak, rasa sombong. Ya, yang ada hanya rasa selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang rasa hasad. Banyak sekali penyakit sebenarnya. Jadi, mempelajari tauhid ini, ya, inti dari penyucian jiwa itu adalah benar-benar penyerahan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia belum menyadari kehendak dan pilihannya itu hanya bisa didapatkan dan dia raih atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lahir lagi sikap tawakal kepada Allah. Jadi sebetulnya ketika kita belajar tauhid rububiyah, banyak sekali efeknya ke dalam jiwa kita di dalam menghadapi kesulitan ataupun berbagai perjalanan hidup ini. Ya. Kadang-kadang ada rasa takut yang berlebihan melihat musuh-musuh Islam umpamanya. Mereka menguasai, berbuat sekehendak semacam. Yakinlah, kehendak mereka itu terbatas. Jika Allah kehendaki dengan sekejap saja, betapapun semua mereka melakukan hal yang untuk mencelakakan orang lain, tidak akan bisa. Bagaimana dengan Fir'aun yang kekuasaan yang hebat, ya? Nabi Musa lari kena dikejar oleh dia. Kalau Allah berkehendak, Fir'aun tenggelamkan dengan tanpa ada perlawanan sedikit pun dari Nabi Musa, ditolong oleh Allah SWT. Nabi Nuh, ya, ketika Nabi kaumnya menentangnya secara keseluruhan terhadap Nabi Nuh, diselamat Allah Subhanahu. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi yang ada dalam diri kita apa? Di samping mengharap iman Allah, kita yakin isti'anah kepada Allah dalam berusaha. Jadi bukan berarti di sini menyerah tanpa ada usaha. Karena di antara bentuk keyakinan kita adanya Allah berkuasa itu adalah isti'anah kepada Allah. Itu ibadah, berusaha. Isti'anah itu udah sambil berusaha. Kita yakin Allah akan memudahkan. Kita yakin Allah akan membantu kita. Nah, ini nilai-nilai rububiyah ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah menjadikan musuh-musuhnya menindas hamba-hambanya yang beriman. Itu yakin gitu. Namun kadang-kadang ada fase-fase yang dihalami oleh kaum muslimin, dia harus menghadapi tantangan sebagai apa? Nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Menunjukkan bahwa kesabaran yang mampu menghilangkan segala kesusahan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali sebetulnya jika kita mendalami tauhid ini. Jadi mengkaji tauhid ini tidak hanya sekedar untuk menjelaskan kesesatan-kesesatan orang-orang musyrik semata, tapi ada efek yang dalam ke dalam hati seorang muslim ketika dia mendengar Allah itu Maha Kuasa atas segalanya. Wa ala kulli syai'in qadir, wa ala kulli syai'in wakil. Itu ayat-ayat yang jika kita resapi dan kita renungkan, memberikan motivasi untuk kita untuk bangkit dari kesulitan. Dengan berusaha keras tawakal kepada Allah. Kita punya Rabb yang Maha Kuasa yang di tangannya segala ketentuan makhluk ini. Maka kita tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah SWT. Allah mampu dengan sekejap orang yang miskin tiba-tiba kaya jadi kaya. Bisa. Allah mampu ketika sedang orang-orang kaya sedang berbuat semaunya, sekejap saja Allah bisa jatuhkan dia dengan kesesaraan. Nah, ini keyakinan seorang muslim harus. Jadi ketika di dalam nikmat dia tidak congkak, dia tidak sombong. Karena Allah bisa merubah nikmat yang sedang dinikmatinya, yang sedang dibanggakannya, ya, dengan sekejap kita bisa berbalik menjadi sebuah bencana dan azab. Begitu pula seorang yang dalam kesulitan, dia tidak putus asa dengan rahmat Allah SWT. Ratak antum rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Karena Allah mampu merubah keadaan kita dalam sekejap saja. Ya kan? Nah, ini sebetulnya yang harus dirasakan, didalami, di dalam memahami kajian tauhid. Maka orang yang bertauhid kokoh, tidak ada kematian kalau di tangan Allah, maka dia punya keberanian. Tapi bukan keberanian tanpa ada usaha untuk menjaga keselamatan diri. Karena Allah telah juga dia meyakini menciptakan sebab-sebab. Maka dia lakukan sebab sambil tawakal kepada Allah SWT. Karena sebab itu sendiri tidak akan memberikan efek-efek apapun kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh kita berobat sakit. Tetangga kita sakit kepala, beli Panadol sembuh. Kita beli sakit kepala, beli Panadol, sudah habis 5 biji, 5 tablet, gitu ya. Tidak. Inilah rahasianya keyakinan kita kepada Allah SWT. Yang mampu memberi kesembuhan itu hanya Allah SWT. Wa idha maritu, kata Ibrahim, dalam doanya yang pernyata Ibrahim, wa idha maritu wa ishmin. Wa it'im wa ishmin. Apabila aku sakit, dialah yang mampu memberikan kesembuhan. Bukan orang dalam kubur yang mati karena penyakit. Kalau seandainya dia bisa menyembuhkan penyakit, orang sudah memberikan kesembuhan untuk orang yang sakit setelah dia meninggal, tentu di waktu hidupnya akan lebih mampu dia menyembuhkan penyakitnya sendiri. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang orang-orang yang meminta kepada rahasia Allah SWT, syiriknya bukan hanya dari si rububiyah saja, tapi juga rububiyah keyakinannya bahwa segala sesuatu itu hanya di tangan Allah SWT, bukan di tangan makhluk. Nah, jadi nilai-nilai tauhid ini sebetulnya jika kita dalami luar biasa sekali. Kita tidak akan butuh untuk mendengarkan motivasi-motivasi dari motivator. Karena tauhid kita jauh lebih hebat dari kalimat-kalimat yang keluar oleh motivator yang kadang-kadang menimbulkan keangkuhan diri, yang kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini benar enggak? Ya, pede bahasa orangnya. Tidak ada. Kita ini tidak punya kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Maka diajar kita dalam setiap rakaat salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang akan sembah, engkau saja yang akan pertolongan. Nah, ini pendidikan yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Tidak ada yang memahami kelahir rubiyah ini. Sesungguhnya seluruh makhluk, dengan langitnya, buminya, dan makhluk-makhluk yang ada di dunia, aplatihi secara benda-benda cakrawala, ya apa namanya istilahnya, benda-benda langit, matahari, bulan, bintang-bintangnya, wadah, segala binatangnya, wasyajari, pohon-pohonnya, yaumadarihi, ya batu, daratan, lautan, malaikat, jin, manusia, semuanya khadi'un lillah. Mereka adalah makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab menurutkan iradah syariah dan iradah kauniyah. Muti'un li amrihil kauni. Mereka semua tunduk kepada keputusan kauniyah Allah, itu iradah kauniyah. Kalau Allah katakan kun, saya kun, tidak bisa. Maka dalam hadis sebutkan Rasulullah SAW, wa'lam law anna al-umma istamu ala infa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in la bi syai'in qad qala Allah lak. Seandainya semua umat, semua manusia, kalau kita semua dokter dunia ingin memberikan obat untuk kita dari penyakit kita derita, seringan apapun penyakit kita derita, tidak bisa memberikan apapun buat kita kalau tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa bisyai'i, kecuali sesuatu yang Allah telah takdirkan untuk. Walau yastamu ala aduruka bisyai'i, lain yaduruka illa bisyai'i qatabahu 'alaik. Jika mereka sepakat untuk menimpakan bahaya kepada, tidak akan bisa selesai kecuali sesuatu yang Allah takdirkan akan menimpamu. Kita yakin seorang muslim. Tawakalnya tinggi, tapi tawakal bukan berarti apa? Bukan berarti meninggalkan, mengambil sebab-sebab. Karena tawakal dengan isti'anah itu tidak bisa dipisahkan. Tawakal dan isti'anah itu hubungannya dengan melakukan tindakan, sebab, berusaha. Ya. Namun, dalam berusaha, bukan berarti karena kehebatan kita, kita bisa berhasil. Tapi atas pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kehebatan dokter dan obat kita sembuh dari penyakit, tapi atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ini yang ingin ditanamkan sebenarnya kepada seorang muslim. Maka dia tidak tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tujuannya, dalam permohonannya, tawakalnya, harapannya, semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang di alam ini, Allah yang menguasai ubun-ubunnya, begitu kan. Ya enggak bisa memutuskan apa-apa, semua selain enggak akan bisa buat keputusan apa-apa buat kita. Maka tidak perlu berharap kepada siapapun di dunia ini. Jangan kepada berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di tangannya segala kebaikan, segala ketentuan, yang maha kaya. Ya, baik. Lalu disebutkan oleh Allah SWT, walau aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan. Kepadanya lah tunduk segala makhluk, ya man, siapa saja yang di langit, seluruh, siapa saja yang di langit, dan siapa saja yang di bumi, ta'an, secara sukarela. Wakarhan, dan terpaksa, tidak bisa, kalau Allah tertentukan, dia tidak mau sakit, Allah, ketentuan Allah tetap berlaku sama dia, bagaimanapun dia melindungi dirinya, bagaimanapun dia melakukan sebab-sebab untuk menyelamatkan dirinya, ya, dia tidak akan bisa. Kalau tanpa izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi, kepadanya tunduk siapa saja yang di langit. Siapa saja yang di langit? Malaikat, seluruh makhluk Allah, bintang, bulan, matahari, musakharatin bi amri, berjalan atas kehendak Allah, keputusan Allah semata. Bila matahari Allah kehendaki untuk padam, padam. Nah, karena ada yang bisa menghalangi satu pun keputusan Allah Subhanahu. Di sinilah nilai apa tadi? Tawakal kita, isti'anah kita, jauh dari sifat hasad, sombong, ya kan, putus asa, enggak ada dalam cerita dan kehidupan seorang muslim. Kenapa Anda harus bersedih? Anda pula Rabb yang paling kaya, mampu memberi rezeki semua makhluk. Masa tidak akan mampu memberi Anda rezeki? Tapi kekurangan yang Anda miliki bukan karena Allah benci. Mungkin Allah ada pesan-pesan yang harus kau sadari dalam dirimu dari tindakan Allah. Imma mengoreksi kesalahan secara ada kesalahan dosa yang membuat rezeki kita jauh, boleh jadi adalah sebagai bentuk ujian cobaan yang meningkatkan derajat keimanan kita. Para anbiya melalui ujian. Bahkan para anbiya kata Rasulullah, orang yang paling berat ujiannya. Dan kemudian tingkatan keimanan berikutnya dan berikutnya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan pembahasan yang lain lagi. Ini dalil-dalil ayat-ayat menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari makhluk ini dapat menentukan nasib dan hidupnya atas kehendak dia sendiri. Tidak ada. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang sombong dengan penemuan-penemuan mereka. Kejadian corona sekarang, coba lihat, semua dunia berupaya mencari solusi, mencari obat. Kalau Allah kehendaki belum akan ditemukan. Masihkah dunia sekarang membanggakan teknologi penelitian-penelitian mereka? Hanya dengan satu makhluk yang diciptakan ini, habis semua teknologi mereka banggakan. Alat tempur yang mereka buat dengan kecanggihan luar biasa, gak bisa bunuh corona. ataupun alat pendeteksi ya, virus apapun segala macam, mereka tidak bisa mendeteksi. Ya, luar biasa. Maka seorang muslim ialah orang hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dengan tau'an, dengan penuh ketaatan yang memang adalah ikhtiari yang ada. Dipahala bagi dia. Surga bagi orang yang taat, tau'an, yang taat. Dalam kerelaan dan keimanan. Wa karhan, ada orang yang tidak bisa. Para ulama menjadikan tafsir ini banyak sekali penjelasan ulama. Ada yang mengatakan tau'an di sini adalah yaitu orang-orang yang beriman yang taat kepada perintah-perintah Allah, irada syariahnya. Penuh ketaatan, pilihan, ya, bukan terpaksa. Ada yang mengatakan sebaliknya, orang yang terpaksa itu adalah orang-orang kafir yang dia tidak bisa menolak kehendak Allah kalau Allah sudah berkehendak kepada dia untuk diazab, ya, untuk diberikan berbagai kehinaan, tak bisa. Ya. Ada pula yang menafsirkan keruhan di sini adalah Allah orang kafir yang begitu dipaksa untuk beriman oleh Allah SWT. Bagaimana upayanya lari, maka sebagian yaitu masuk Islam, dia atas ketakutan dengan pedang. Setelah diperangi, baru mereka masuk Islam. Ada yang menjelaskan demikian para ahli tafsir juga. Ya. Tapi kaitannya ini adalah antara irada syariah dan irada qauniyah. Adapun irada qauniyah, semua makhluk ta'an wa karhan. Harus tidak punya pilihan mereka kalau irada qauniyah. Irada syariah yang tidak mutlak terjadi, baru mereka punya pilihan. Dan orang yang terpuji itu adalah yang ikuti irada syariah Allah Subhanahu wa taala. Karena irada syariah, karena Allah secara syar'i, perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, itu wahyu Allah wahyukan kepada para rasul, itu disebut irada syariah, dan ini yang di situ ada ibtila. Ya, ada ujian. Bagi orang beriman, bagi orang yang sabar, bagi orang bertakwa, dan seterusnya. Baik. Kemudian, ballahu ma fis samawati wal ardhi kullu qanitun. Dan demikian miliknya lah semua apa yang di bumi dan di langit. Milik Allah semua. Kok kita minta kepada selain Allah? Kok kita takut kepada selain Allah SWT? Semua di langit dan di bumi milik Allah SWT. Kullu qanitun. Semua tunduk kepada Allah SWT. Kalau Allah perintahkan kepada angin untuk menghabis sebuah negara, Allah perintahkan kepada laut untuk mengeluarkan airnya ke daratan, jadi tsunami. Allah perintahkan kepada gunung untuk mengeluarkan lavanya. Tidak ada yang bisa menolak. Jepang yang membanggakan bisa mendeteksi tsunami, bagaimana ketika datang tsunami kepada mereka? Dapat menyelamatkan diri mereka? Nah, jangan sesekali kita mencoba membuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jika makhluk menyadari dia ini adalah makhluk tidak punya pilihan kecuali atas harus kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, mestinya dia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jalan hak Allah terang kepada mereka. Baik. Kemudian, bagaimana orang yang lain? Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi min dabbati wa malaikati. Wa hum la yastakbirun. Allah Subhanahu wa taala, walillahi yasjudu man fis samawati. Kepada Allah lah sujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Min dabbatin, ya, daripada binatang-binatang yang melata, baik manusia atau jin selamanya, wal malaikat, dan malaikat, wal malaikat itu wahum la istakbir, malaikat, makhluk yang mulia saja mereka tidak menyombongkan diri. Mereka juga beribadah kepada Allah, sujud. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'alun ma yu'mar. Mereka tidak pernah berkata terhadap apa yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amara. Baik. Kemudian bagaimana sujudnya makhluk-makhluk yang lain, Ustaz? Bagaimana tasbihnya makhluk-makhluk yang lain, Ustaz? Kalau manusia mungkin sujud, jelas sujud, Ustaz. Malaikat jin mungkin jelas sujud-sujud. Bagaimana dengan bumi yang sujud, Ustaz? Bagaimana matahari yang sujud? Maksudnya apa, Ustaz? Sujud setiap makhluk sesuai dengan halihi, kata ulama. Sesuai dengan hal mereka masing-masing, kondisi mereka masing-masing. Walaupun ada ulama mencoba menafsirkan air tunduknya, air adalah desirnya ataupun berciknya atau angin tunduknya dengan berhembusnya segala macam. Itu rada kaunia yang Allah sebutkan dalam sifat-sifat makhluk. Air mengalir ke tempat yang rendah, angin berhembus, dan semacamnya sifat-sifat Allah sebut. Tapi ada sebagian ulama mengatakan, apakah itu yang dinamakan tasbih? Para ulama yang lebih menjelaskan adalah Allahu a'lam bima bi kaifiyat tasbihi. Bagaimana bentuk kaifiyat tasbih mereka? Tapi mereka bertasbih. Maka Allah sebutkan nanti, tetapi kalian tidak mengetahui bentuk tasbih mereka. Jadi kita hanya beriman mereka bertasbih, bagaimana bentuk tasbih mereka. Tetapi Allah katakan, ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah. Ada batu yang pecah karena takut kepada Allah. Jadi berarti hati manusia ini lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal-hijarati aw ashadd qaswah. Lebih keras, tak tembus oleh wahyu, tak tembus oleh nasihat lagi. Inilah hati yang khatam Allah ala qulubihim, yang telah dikunci. Wa inna minal hijari la ma yatafajjaru minhu al-anhar. Batu saja bisa mengalir air di antara dari batu itu. Menunjukkan bahwa batu itu tidak begitu kerasnya menurut kita, tapi kok bisa air mengalir dari sela-sela batu. Allah membandingkan bagaimana rusaknya hati manusia yang tidak beriman, yang membangkang pada wahyu Allah Subhanahu. Wa inna minha la ma yashaqqu wa yakhruju minhu al-ma. Ada batu yang terbelah keluar air. Wainah min lamahya bitu min khasyatillah. Di dalam batu ada yang bergulir jatuh karena takut kepada Allah. Allah gambarkan bagaimana makhluk-makhluk itu untuk ketaatan dan ketakutan yang kepada Allah Subhanahu. Maka oleh sebab itulah ketika langit dan bumi dibebankan amanah kepada mereka, Al-Ma'ana ma'ana ta'ala samawati wa'ad wa'abayna ahmilna wa'ashfakna minha wa'hamal al-insan inna wa'kana dhulman. Ketika ditawarkan amanah ini pada langit dan bumi dan gunung, mereka tidak mau. Karena begitu berat dan manusia yang mau memikul. Karena manusia itu zalim dan jahil, sangat zalim dan kebodohan. Ini dua keburukan yang tidak pernah hilang dari diri manusia itu. Kalau dia tidak beriman, tidak dibersih dengan ilmu, ya, dia akan zalim. Zalim apa? Karena dia berbuat sesuatu atas ilmu. Zalim terhadap dirinya, orang lain, makhluk lain, jahulah. Muncul perbuatan dosa kadang-kadang karena tidak. Jadi dari ilmu, yang pertama zaluman, tidak beramal. Yang kedua jahulan, tidak berilmu. Jadi sumber kebaikan itu apa? Dari ayat ini sebaliknya mampu mukhalafahnya adalah mengamalkan ilmu dan membuang kebodohan dari diri. Baik. Kemudian juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alam tara anallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Tidak engkau perhatikan, engkau lihat bahwa Allah sujud kepadanya siapa yang di langit, ya, siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung, pepohonan, binatang-binatang, dan kebanyakan dari manusia. ini. Mau untuk sujudnya, mau untuk tasbihnya, tadi kita katakan kaifiyahnya sesuai dengan halnya masing-masing. Tapi Allah tidak memberi sujudnya tanah apakah runtuh, tidak demikian penafsiran. Ya. Karena Allah menginformasikan bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang tunduk. Ya. Bahkan disebutkan seandainya Al-Quran turunkan kepada guru-gurunya akan hancur sebenarnya. Begitu beratnya dan begitu kuatnya hujah-hujah yang Allah jelaskan Al-Quran. Tidak ada sebetulnya jalan untuk menolak kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Tapi hati-hati yang sudah beku, hati yang sudah mengeras, tidak tembus oleh nasihat. Walau bagaimanapun dijelaskan kebenaran kepada diri. Baik, na'udzubillah menukar suatu kulub. Oleh sebab itu hati selalu diawasi. Ya. Hati yang paling jelek itu adalah hati yang tidak tembus oleh nasihat. Baik, kemudian boleh jelaskan lagi walillahi yasmu ma fis samawati wal ardi taw'an farhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Dan kepada Allah sujud siapa saja yang di langit dan di bumi taw'an dengan penuh ketaatan, tunduk patuh dengan sukarela, wa karhan atau tunduk dan patuhnya secara terpaksa, ya. Wa zilaluhum, demikian pula bayang-bayang mereka di waktu pagi dan sore. Waktu pagi disebutkan para ulama ahli tafsir tentang ayat ini di antara terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, terbitnya fajar sampai terbit matahari. Wal asal adalah semenjak apa? Tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Di sana digambarkan demikian pula bayang-bayang mereka kata Allah SWT. Dan bayang-bayang mereka di waktu pagi dan sore. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini, "Kullu hadzal kainat wal awalid." Semua makhluk-makhluk ini, semua alam-alam ini, alam jin, alam manusia, alam malaikat, wa awalid, ya. Ya, sebut alam lautan, udara, ya kan? Semua makhluk munqadatun lillah. Tunduk kepada perintah Allah SWT. Qadiatun lisultan. Ya. Juga tunduk juga, mengkau itu mentaati, tunduk ya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tajri fauqa iradati. Semuanya berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ta'a amrihi, dan mentaati perintahnya. La yasta'si 'alaihi minhu syai'un. Tidak ada satupun yang dapat menolak dari makhluk ini bila Allah sudah berkehendak. Tidak ada bisa membantah. Takunu, ini dimaksud adalah iradah kauniyah tentunya. Iradah syariah ada, waktu yang orang kafir tidak mau beriman, disuruh sholat, ada orang tidak sholat. Ini diantara sini adalah ketika Allah berkehendak secara kauni. Kalau syariah adalah kembali kepada iradah syariah tadi, ada makhluk yang mau beriman, ada makhluk yang tidak mau beriman. Baik. Kemudian taqumu bi wazaifiha. Allah telah tentukan tugas-tugas kerjaan mereka, sifat mereka, bagaimana mereka hidup, semua Allah sudah urus semua. Ikan di lautan bagaimana dia makan, bagaimana berketurunan, bagaimana dia berkembang biak. Binatang melata, bagaimana dia makan, melindungi diri ketika ada yang mengganggu mereka. Terus burung-burung yang di udara, bagaimana mereka makan, apa makanannya, bagaimana mereka ketika hujan, ketika angin kencang, semua Allah telah tentukan dalam kecerahannya bagaimana mereka hidup. Bayangkan. Subhanallah. Allah yang maha kuasa. Kita mengurus, jangan mengurus makhluk yang sebanyak kita lihat banyak Allah. Macam semuanya di berapa. Kekuasaan Allah yang luar biasa sekali. Diurus sama Allah dari yang hal yang sekecil-kecil Allah. Tentukan rezekinya, umurnya, subhanallah. Kita jaga ayam 10 ekor aja udah pusing. Ya, cari makannya, minumnya, kandangnya, semuanya repot. Allah Subhanahu wa taala Hakimun Khabirun Alimun. Antum bayangkan berapa jumlah ikan yang ada di lautan dengan segala macamnya, bentuknya, rupanya. Apa yang siapa meremehkan rezeki? Antum lihat lagi binatang yang melatah di rimba, di hutan, ya. Binatang yang ada dalam tanah segala, siapa yang meremehkan? Bagaimana mereka tahu cara hidup semua? Siapa yang menciptakan itu semua? Yang memiliki mereka bagaimana cacing itu keluar dari tanah bisa menembus tanah yang keras? Siapa memberikan semua kekuatan itu kepada mereka? Allah Subhanahu Khaliq, maksudnya Allah Subhanahu. Sehingga timbullah rasa takut kepada diri seorang kalau dia ingin mengingkari, ingin menolak perintah Allah itu hendaknya. Ya, timbul rasa takut dalam diri kita untuk tidak mengutak perintah Allah, karena Allah itu Maha Kuasa, Dia mengatur semua urusan makhluk sekecil-kecilnya sampai yang sebesar. Baik, ya. Wa tu'addi nata'ijaha bi nidhamin daqiq. Ya, di mana untuk lihat bagaimana laba-laba bikin sarang dengan segala ketelitian, bagaimana semut bikin sarang dengan keteliti, lebah membuat madu sarang dengan ketelitian-ketelitian, sehingga penemuan-penemuan ilmiah sekarang mengakui betapa arsiteknya lebah, bagaimana kan? Semut bikin sarang di tanah seperti arsitek, di mana tempat penyimpanan makanannya, di mana tempat buang kotorannya, di mana ruangan yang hangat ada ruangan yang dingin. Kan kalau dalam penemuan-penemuan ilmiah banyak sekali sekarang. Baru terungkap kemahakuasaan Allah di alam semut saja luar biasa. Allah. Ya. Baik. Ini semakin. Tidak mungkin ini semua kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak akan mungkin yang menciptakan itu kalau dia tidak alim, hakim, wal khabir. Ya. Nah, sehingga timbul keagungan kepada Allah, membesarkan Allah dan diri kita. Keagungan yang membawa kepada ketaatan, itu yang membuat seorang hamba tadi dari tauhid mulia ini meningkat ke tauhid mulia, dia benar-benar sadar dia tidak ada apa-apanya dibanding makhluk Allah yang ada yang hebat. Kalau soal mata, lebih terang mata kucing daripada manusia, malah Allah punya pakai sentuh. Firasat ular dengan terbetik secara ranting terdengar oleh dia. Ada yang lebih hebat pendengarannya, ada yang pandangannya. Makhluk kalau lihat kelebihan banyak juga, makhluk lebih hebat daripada manusia. Sebenarnya kuat mana yang kuat antum dari gajah? Kalau antum mau seadalah orang hebat kuat, ya, antum lebih kuat dari gajah enggak? Ya, antum hebat lari, mana lebih kencang dari kuda, dari kijang, dari rusa? Allah berikan makhluk ini dengan berbagai kelebihan-kelebihan sesuai dengan kondisi hidup mereka yang Allah kehendaki. Baik. Kemudian dengan nizamin daqiq, dengan arsitek atau ciptaan yang sangat teliti. Ya. Tunzahu khaliqaha anin nafsi wa aji wa wal aib. Di mana makhluk-makhluk ini benar-benar membersihkan Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan, kelemahan dan aib. Tidak ada satu pun yang kurang, yang jelek dari apa ketentuan Allah Subhanahu. Sempurna semua. Ya. Kalau Ta'ala subbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu. Tasbih kepadanya langit yang tujuh lapis dan bumi, wa man fihinna, dan makhluk-makhluk siapa saja yang ada di langit dan bumi. Wa min syai'in, tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih, yusabbihu bihamdi, bertasbih dengan memuji Allah SWT. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Nah ini, kalian tidak paham bagaimana bentuk mereka bertasbih. Kata Allah di sini, binatang-binatang yang tidak berakal saja, benda-benda mati tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah. Kalian manusia yang bisa berpikir, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, tidak akan memperhatikan kekuasaan Allah yang luar biasa ini, sehingga kalian masih mau membangkang. Maka Allah ajak kita untuk berpikir melihat makhluk-makhluknya, biar tahu melihat besarnya Sang Khalik menciptakan makhluk ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil alim. Dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan malam dan siang, bukan malam dan siang, pergantian malam dan siang, terdapat pelajaran bagi orang berpikir. Afi ampusu apa itu sirun? Pada diri kalian sekarang, tidak ada hal yang pernah mencoba berpikir, merenungkan kekuasaan Allah yang luar biasa terdapat pada diri kalian. Ini luar biasa ya. Bagaimana dengan segala alat, komponen tubuh kita di dalam ini, banyak sekali, ada hati, ada jantung, ada limpa, ada ginjal, semuanya teratur, ditempatkan dengan sangat rapi. Di mana jantung ditempatkan, di mana limpa ditempatkan, bagaimana proses mengurai makanan, minuman yang kita minum. Ajib. Sangat-sangat mengagumkan. Membuat kita tunduk kepada Allah Subhanahu. Baik. Maka makhluk-makhluk ini, Sami Tuha, dalam kediamannya, Wanati Tuha, yang bisa berbicara, Wahayuha, yang hidup, Wamaituha, yang beluk makhluk mati, Kulluha muti'atu lillah, semua taat kepada Allah, Mungkaratu li amrihil qawmi, betul-betul tunduk dan patuh tentang perintah Allah secara qawmi. Kulluha tunazihullah aina qais, semua mereka mensucikan Allah dari segala kekurangan dan kekurangan dan aib. Lisanul hal, dengan lisan hal mereka. Jadi lisanul hal ada lisanul maqal, lisanul maqal dengan lidah. Lisanul hal adalah yang bentuk tingkah laku sikap. Banyak viral ada merpati yang sujud di dekat Ka'bah. Banyak sekali ya makhluk-makhluk yang kadang menggambarkan keagungan dan mengagungkan Allah Subhanahu. Subhanallah. Manusia yang telah di Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Dapat khalaqna insana fi ahsani taqwim. Ada akal, ada mata, ada pikiran, ya, ada telinga, ada lisan, jantung, hati dengan segala rupa yang makhluk yang sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya Allah ciptakan. Mereka tidak pernah mau besarkan Allah dengan sikap dan tindakan mereka. Illa qalilun minannas. Kita sedikit dari manusia. Ya. Kemudian, فَكُلَّمَا تَدَبَّرَ الْعَاقِلِ, setiap seseorang mencoba mentadaburi makhluk-makhluk ini, وَسَنُرِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ, يَأْمْفُسُكْ أَفَلَا تُبْسِرُكْ tapi أَمْفُسِكُ, kami akan perlihatkan ayat tanah kebesaran kami di angkasa raya ini, kata Allah SWT. Pernahkah Anda merenungi bagaimana keajaiban penciptaan matahari? Matahari dengan satu saja dapat menyinari semua dunia ini. Pernahkah ada atau mendengar matahari konslet? Matahari harus dikasih bensin atau bahan bakar? Allah yang mengatur ini semua. Bintang-bintang, rugusan yang luar biasa, makhluk-makhluk yang kita saja untuk menyebut, menghitungnya saja sudah susah. Ya. Maka setiap seseorang berakal mencoba merenungi makhluk-makhluk ini. Ya. Alima anha khuliqat bil haqqi walil haqq. Dia akan tahu bahwa makhluk diciptakan dengan hak, dengan benar, walil haqq untuk kebenaran. Wanha musakhkharat, makhluk ini dan diatur, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisalaha tadbirun wala isti'sa'un an amri mudabbiriha. Mereka tidak bisa, bukanlah mereka yang mengatur diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dapat menolak keputusan-keputusan yang menciptakan dan mengatur. Wal jami' muqirruna bi khaliq, semua makhluk yang mati, benda hidup, semua makhluk hidup, semua makhluk Allah adalah yang menciptakan dia. Bifitratihim, dengan fitrah mereka. Wala syarsun temiya rahimallah wahum fadihunam mustaslimuna. Mereka adalah orang makhluk itu adalah kata syarsun temiya adalah yang tunduk, yang menyerahkan dirinya mereka. Qanituna ta'at mutarrun secara darurat. Ya, secara otomatis. Turun dengan secara ittirar, yaitu maksudnya bahasa kitanya secara apa namanya secara naluri atau secara terpaksa. Mereka kalau Allah sudah kehendaki, mereka tidak akan bisa memilih pilihan yang lain. Nah, muturunan di beberapa sisi mereka itu yaitu secara pasti mereka itu tunduk kepada Allah dengan berapa sisi? Di antaranya ilmuhum bihajatihim wa daruratihim ilaihi. Semua makhluk menyadari secara fitrah bahwa mereka adalah butuh kepada Allah. Wa ilmuhum bihajatihim wa daruratihim ilaihi. Secara daruratihim mereka merasa tidak mampu mengurus diri mereka. Kalau seandainya manusia diserahkan untuk mengatur aliran darah setiap hari ke seluruh anggota badannya atau ke saraf-sarafnya, mampu enggak? Kalau manusia disuruh untuk berusaha mencari nafas sendiri suruh cari Allah Subhanahu wa taala. Ya, samping pusing cari makan, sekarang nafas mau dicari sendiri. Allah telah urus itu semua. Yang di luar kemampuan makhluk, Allah urus itu semua. Rezeki sudah Allah takdirkan. Subhanallah, ya. Jadi makhluk menyadari benar sebenarnya mereka adalah makhluk yang butuh kepada zat khalik mereka, kepada pertolongan Allah secara darurat. Mengetahui hal itu. Kesembuhan dari tusuk duri saja kita butuh siapa? Allah Subhanahu wa taala dapat beri kesembuhan. Di antara juga khudu'uhum istislamuhum lima yajri alaihi min akdarihi wa masyad. Dan juga mereka hanya bisa menyerah dan tunduk terhadap segala ketentuan takdir yang menimpa mereka. Ya, sakit, kehilangan keluarga, musibah, dan seterusnya. Di antara juga du'a'uhum iyaw inda tira. Dan mereka buktinya mereka itu makhluk. Tidak bisa untuk di mereka, bagaimana mereka secara spontan, terus secara spontan, meminta kepada Allah saat mereka dalam kondisi sulit, susah. Makanya orang-orang musyrikin, ketika mereka susah dan sulit, mereka ingat kepada Allah. Tapi kalau sudah mereka berada pada tempat yang aman, tenang, tenteram, mereka lagi berbuat syirik lagi. Maka Allah kisahkan dalam firman-Nya, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعُوا اللَّهَ بُخْرِسِنَا هُدِينَ. Jikalau mereka menaiki kapal bahtera di tengah lautan, lalu bahtera itu dihantam ombak besar, badai, hujan, segala macam, mereka ketakutan akan tenggelam di tengah lautan, da'ullah mukhlis yang haudi. Mereka hanya meminta kepada Allah, mengikhlaskan agama semata-mata kepada Allah SWT. Falamma najjahum ilal barbi, tapi tak kalau Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali bersyirik. Falamma najjahum ilal barbi, da'um yusyirikun, mereka kembali bersyirik. Jangankan manusia, binatang pun ketika sedang kekeringan, segala apa. Banyak kisah disebutkan. Ya. Mereka mengadahkan ke atas. Dalil bahwa Allah SWT fil'ulu di tingkat arah paling tinggi dari semua makhluk. Kecuali orang yang fitrah-fitrahnya sudah kabur, yang sudah rusak oleh ilmu filsafat, ilmu kalam, mereka tidak kenal di mana Tuhan. Ya Allah SWT. Rasulullah SAW bertanya kepada budak yang bodoh sekalipun, tahu. Aina Allah bisama. Jawab, kontan dijawab. Amin tu man bisama dalam Al-Quran. Tidak kalian beriman dengan zat yang ada di langit, itu Allah Subhanahu wa taala. Ikhafun Allah min fawqih. Mereka takut kepada Rabb mereka yang dari atas, di atas mereka. Jelas sekali ayat-ayat. Ya. Wal mu'min yakhdha'u li amri rabbih ta'an. Orang beriman taat kepada perintah Rabb-nya ta'an secara tulus ikhlas, ta'an tulus ikhlas. Wa kadzalika ma yuqaddiruhu alaihi min al-masa'ib. Demikian pula jika dia mendapatkan musibah-musibah, dia sabar ya dalam menghadapi itu, ya dia sadar ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada solusi kecuali bersabar dan berdoa agar Allah menyelamatkannya. Fa innahu yaf'alu 'indaha ma umira bihi min as-sawab. Ketika dia mendapat ujian-ujian, dia melakukan tindakan yang diperintahkan Allah kalau dia diuji. Yaitu apa? Melakukan kesabaran sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dari kesabaran lainnya dengan tulus ikhlas. Bahwa musallimun lillahi ta'an. Maka dia benar-benar tunduk kepada Allah dengan tulus ikhlas. Qadi'un lahu ta'an. Tunduk kepada Allah dengan penuh keikhlas, taat, ketaatan, keredaan. Wal kafir, ada orang kafir, yakhda'u li amri rabbi kauni. Orang kafir hanya taat kepada keputusan Allah yang kauni, irada kauni Allah. Kehendaki mati, kehendaki sakit, kehendaki celaka, mereka tidak akan bisa mau. Mulai dari rupa kita saja enggak bisa kita rubah ini. Ya. Rupa yang plastik segala macam ya kan. Suara kita, telinga kita, mata kita enggak bisa kita rubah kalau sudah Allah ciptakan kita. Ya. Wasujudul kainat al-maqsud bihi, tunduknya sujudnya makhluk-makhluk selain manusia yang dimaksud ini adalah al-khudu', itu ketundukan mereka. Wasujud kulli syai'in bihasabi. Sujud setiap masing-masing makhluk itu adalah sesuai dengan kondisi masing-masing mereka. Allah yang tahu bagaimana kaifiyahnya. Sujudun yunasibuhu wa yatadammanu khudu'a lirabb, yaitu sujud yang sesuai, yang mengandung nilai ketundukan kepada Rabb mereka. Itu. Dia mengandung nilai ketundukan sesuai dengan kondisi makhluk itu sendiri, yang mengandung nilai ketunduknya kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Wa tasbihu kulli syai'in, tasbihnya setiap makhluk selain manusia adalah bihasbi, dengan sesuai dengan. Jadi kalau manusia jelas dia mengucapkan subhanallah. Tasbih, apakah makhluk lain mengucapkan subhanallah juga? Bagaimana untuk dia mensucikan Allah dengan sikapnya di lisan halnya? Maka tasbih setiap sesuatu itu sesuai dengan kondisinya, hakikatan la majazan, secara hakikat bukan majaz. Ya, kalau orang majaz kan enggak, itu majaz. Makhluk bertasbih, tasbih. Lalu antum beri majas, apa maknanya majas? Antum bisa memprediksi itu sebagai majas dari mananya. Baik. Maka kaifiyah tasbihnya, gunung, batu, pohon yang Allah sebutkan. Yang tahu kita malaikat. Ya Allah sebutkan tasbih mereka dalam Al-Quran. Mereka mengucapkan subhanak. Para nabi, para orang soleh, Allah ajarkan. Maka sebagian tadi yang menjelaskan diantaranya adalah ulama menjelaskan tasbih mereka berisan lahal, berisan makal, dengan kondisi mereka makhluk-makhluk yang selain manusia, jin dan malaikat. Berkata sulisan kami juga dalam menjelaskan firman Allah SWT, afaghaira dinillahi yabghun, apakah mereka menginginkan agama selain agama Allah? Apakah mereka mencari selain agama Allah? Walahu aslama wa fis samawati wal ard, dan kepadanya tunduk semua siapa yang di langit dan bumi, ta'an dengan sukarela, wa karhan secara terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan kepada mereka semua kembali. Yang taat kembali kepada Allah, yang tidak taat, yang terpaksa taat secara kauni juga kembali kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa menambah umurnya, menolak membentuk dari setelah tua angin muda. Itu sudah irada kauniyah dari Allah Subhanahu. Wadzakar subhanahu wa ta'ala islam al-kainati ta'ankar. Maka Allah disini menyebutkan tentang tunduknya para makhluk-makhluk itu, baik dalam sukarela maupun terpaksa. Karena makhluk-makhluk secara keseluruhan muta'abbadatun, mereka tunduk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ta'abudu tam, ketundukan ibadah yang sempurna. Sawan akarra muqirru, apakah itu ada yang mengakui dengan hal itu atau angkar atau mengingkarinya. Wahum madinya Madinuna lahu mudabbaruna. Mereka benar-benar tunduk kepada Allah dan diatur Allah SWT. Fahum muslimuna lahu ta'an. Mereka makhluk-makhluk itu benar-benar menyerahkan diri mereka kepada Allah, baik secara sukarela ataupun secara terpaksa. Walaysa li ahadin minal makhluqati, tidak satu pun dari makhluk ini mampu keluar dari apa yang Allah kehendaki, dan apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah putuskan, tidak ada yang bisa keluar dari itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya dan daya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbul alamin wa malikuhum. Dia adalah Rabb sekalian alam yang memiliki mereka. Wa yusarrifuhum kaifa yasha. Dialah yang mengatur sesuai kehendaknya. Sekarang Allah wa khaliqum kullihim. Allah yang menciptakan semua mereka. Wa bari'uhum. Ya bari khaliq. Kita maksudnya sama kita. Bari yang bari itu yang membuat mereka. Ya. Wa musawwirum dan membentuk mereka. Wa kullu ma siwahu fa huwa marbubun masnu'un. Semua selain Allah adalah yang diatur, yang diciptakan. Kalau dia diatur, diciptakan, berarti dia tidak akan bisa, walaupun bagaimanapun dia ingin memberikan manfaat kepada selain dirinya, tidak akan bisa. Karena dia sendiri untuk dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maftur, mereka diberi fitrah yang Allah ciptakan, akhirun butuh kepada Allah. Nah, semua makhluk butuh kepada Allah SWT. Kita saja sekarang, kalau seandainya Allah bebankan kita, ya, untuk mengurus diri kita ini secara mutlak tanpa Allah bantu, tidak akan bisa. Bahkan sebagian Allah mengatakan untuk mengedipkan mata saja ini, kalau Allah tidak beri kita bantuan kekuatan Allah, kita tidak bisa. Tajud, karena benar-benar butuh kita kepada Allah SWT. Sadarilah. Tidak siapa kita yang tidak butuh kepada Allah. Bahkan setiap detik kita tidak akan pernah bisa tidak butuh kepada Allah. Untuk menarik nafas kita, memasukkan, mengeluarkan nafas kita. Izin Allah. Bantuan Allah SWT. Wa'abbadun. Kita ini betul hamba Allah SWT. Makhurun. Tiba ketentuan Allah semua. Wa subhanal wahil qahar. Allah SWT yang maha suci adalah yang maha esa al-qahar. Yang maha berkehendak, al-khaliq yang menciptakan, al-bari yang memulai segala pembentuk segala makhluk ini, al-musawwir yang membentuk dan yang menciptakannya atau memulai penciptaan makhluk Allah SWT. Bari yang membuatnya, yang menciptakan dan yang membentuk. Nah itulah pembahasan apa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga pembahasan yang telah kita bahas dan kita ambil faedahnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, persilakan jika ada pertanyaan yang masuk. Barakallahu fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan masuk. Apa izin bertanya Ustaz, benarkah di surga tidak ada matahari dan bulan seperti yang disebutkan di surat Al-Insan ayat 13? Amin Ustaz. Allahu a'lam. Belum ada lagi Ustaz, sementara itu Ustaz. Baik. Apakah termasuk riba jika kita pinjam uang semisal 10 juta, tapi ada biaya administrasi di awal sebesar 200 ribu dan utang diansur 10 kali selama 10 bulan. Apakah biaya administrasi 200 ribu termasuk riba? Jika uang itu diserahkan 10 juta, kemudian dibayar uang administrasi namanya, ya, 200 ribu, nanti dia tetap membayar utang, terlambat atau tidak, dengan 10 juta saja tidak riba. Karena transaksi ini bukan transaksi, ya, yang dimaksudkan seperti riba. Karena ini transaksi ini adalah sebagai biaya administrasi. Biaya administrasi. Itu utang dia. Dia bayar juga 10 juta. Ya, karena utangnya 10 juta. Baik, itu yang saya pahami kalau dalam penjelasan riba. Karena dia tidak, kalau memang ini kalau umpamanya AB, nggak ada administrasi sebetulnya, tapi dianggap uang administrasi dikasih gitu. Nah ini akal-akalan untuk lepas dari riba, nggak bisa hilang namanya. Tapi suatu badan, karena dia mengangkat pegawai, ya kan, ada butuh listrik, komputer, segala macam, ada biaya, dipotonglah setiap orang yang melakukan pinjam uang itu dengan ketentuan yang sama. Bahwa kalau 10 juta, segala macam, hitung semua, atau persentase dipotong, tapi itu untuk biaya administrasi. Kemudian tidak ada denda-denda kalau dia terlambat selama datang. Allah alam, sesuai yang anak pahami tidak termasuk, kan? Itu disebut biaya administrasi secara untuk kelancaran tenaga orang yang mengurusnya. Baik. Bagaimana cara agar alam semesta ini tunduk kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Terima kasih. Maksudnya menundukkan alam gimana? Kita tidak pernah disuruh untuk menundukkan alam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak akan bisa menundukkan alam. Kita hanya disuruh untuk memanfaatkan. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan semuanya di muka bumi untuk kalian. Dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang Allah sebutkan tentunya. Ya. Menundukkan alam ya dengan cara menjalankan aturan-aturan Allah di muka alam ini. Dengan kebersihan, tidak merusak. Waktu kecil bapak saya pernah bilang kalau ada hujan lebat, badai azanlah. Alhamdulillah benar hujan badai petir pun tak lama bereda. Apakah itu pertanda bahwa alam semesta tunduk kepada Allah SWT? Ini ada petunjuk dalam sunnah di antaranya ketika kebakaran. Ya. Anda lupa sekarang apakah ada hadisnya tentang masalah badai. Ya. Allahu a'lam. Baik. Pada saat kita sakit, minum obat, kemudian sembuh. Kemudian kita refleks berucap karena minum obat ini jadi sembuh. Ini bagaimana, Ustaz? Ini adalah disebut oleh para ulama syirkul lafzi. Selama dia tidak meyakini bahwa obat benar yang menyembuhkan dia, cuman terucap oleh dia obat yang menyembuhkan dia. Tapi dia tidak yakin hatinya benar-benar obat itu menyembuhkan dia, yakin Allah yang menyembuhkan. Cuman secara bahasa dia salah. Syirkul fil lafzi. Maka ini adalah termasuk syirik kecil, syirik yang kecil, syirik lagi namanya. Harusnya disembuhkan Allah saya melalui obat ini, dengan sebab obat ini itu boleh. Disembuhkan Allah saya melalui obat ini, ya, atau melalui dokter. Bolehkah meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW? Saya pernah mendengar pada kalimat mukadimah meminta syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita memohon kepada Allah syafaat Rasulullah SAW. Iya. Karena syafaat itu adalah milik Allah secara keseluruhan. Maka kita, ya Allah berilah kami syafaat Nabi-Mu. Itu doa kita. Baik. Kalau syafaat dalam bentuk doa, seperti para sahabat, itu di masa hidup Rasulullah ada. Sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah, ya Rudha Basari. Kemudian seorang, Ismail bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan agar Allah membalikan penglihatan. Juga seorang wanita, ya Rasulullah Ali, ayah Shfiani. Tolong doakan kepada Allah agar menyembuh penyakit itu, yang wanita sedang kena penyakit ayah. Atau sahabat, pada saat Rasulullah SAW berkhutbah Jumat, ada seorang sahabat atau seorang badawi berdiri, ya Allah, doakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Itu dibolehkan, karena Rasul masih hidup dan langsung berhadapan. Ya, dengar Rasulullah SAW ungkapan ini. Adapun ketika telah meninggal, kita berbeda alam dengan Rasulullah SAW. Maka tidak ada praktek dari sahabat sekalipun ketika mereka dalam bahaya, bencana, semacam datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kepada Allah, turunkan hujan buat kami. Nah, ini yang dibuktikan dari Umar bin Khattab. Dulu kami semasa hidup Rasulullah SAW, bertawasul dengan Rasulullah SAW. Namun sekarang kita dengan pamannya, karena Rasulullah telah wafat. Kalau saya ini boleh, Rasulullah SAW telah wafat demi kita. Untuk apa kepada hamba selam, paman Rasulullah SAW. Kalau itu tidak syirik, itu tidak ada bedanya permohonan orang-orang musyrikin kepada para wali-wali mereka dahulu. Yang mereka terdapat musibah, itu kan mereka minta kepada wali mereka agar mohon kepada Allah turunkan hujan dan segala macam. Nanti ketika sama-sama kita berada di alam yang sama di akhir kelak, di padang mahsyar, manusia tidak datang kepada para nabi, di antara Nabi Muhammad SAW, mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Karena sudah berada pada tempat yang sama dan sudah mendengar ungkapan orang meminta kepada dia. Ya. Maka semua mereka mengatakan ala ta'arana mimma nahbi, tidak akan kau lihat bagaimana kondisi kami ini sedang dalam keadaan susah payah begini. Ya. Isfa' lana inda rabbi, mohonkan syafaat oleh untuk kami kepada Tuhanmu. Jadi maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Rasul pun ketika mau minta izin dulu kepada Allah, mohon dulu kepada Allah. Bukannya semata-mata Rasulullah bisa memberi langsung, tidak. Maka Allah tegaskan dalam surah, dalam ayat kursi sendiri, man dalladhi yashfa'inlau illa bi'inni. Siapa yang tidak ada yang bisa memberi syafaat isi Allah kecuali dengan izin Allah SWT. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atu syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyaknya malaikat di langit tidak dapat memberikan syafaat kepada siapapun kecuali telah mendapat izin dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah trik khusus agar tauhid di dalam hati kita tetap kuat? Terkadang walau kita tahu ilmunya tetap saja melakukan kesalahan. Baik. Adalah dengan terus belajar. Belajar dan belajar terus. Ya, belajar dan belajar terus. Belajar itu tidak cukup satu kali. Walaupun sudah berkali-kali tetap didalami. Karena sekali belajar belum dapat. Mungkin 10% baru bisa dipahami. Bisa diamalkan. Terus diingatkan, diingatkan. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat mengulang tentang tauhid, mengulang berkisah. Agar pelajaran itu selalu diulang, diamalkan, ingatkan. Ya. Ketika anak yang masih kecil, lalu orang tuanya mengucapkan alhamdulillah, apakah ini bid'ah Ustaz? Ini dalam rangka mengajar. Ucapkan alhamdulillah, semua anak kita ucapkan. Atau belum bisa berkata, dia didengarkan enggak? Alhamdulillah. Jadi kan namanya. Asal usul pelangi menurut mitos masyarakat legenda adalah putri yang turun dari langit dan maaf mandi di sungai. Bagaimana menurut pandangan Islam tentang asal usul ini? Ini dongeng jelas-jelas cerita yang enggak ada asal usulnya, kenapa? Dibenarkan. Ya kan? Dan kadang-kadang banyak itu asumsi-asumsi lahir. Masih, oh ini lagi ada musibah, tempat-tempat mungkin ada orang yang mati, orang besar. Macam-macam asumsi-asumsi yang dibisikkan oleh setan membuat mereka berkata khurafat. Ya. Kan setiap hari di jalan itu ada keong, apalagi di malam hari. Nah, kan kita gak tahu itu jadi cepicat, terus mati, dan ketika dekuin tiap hari karena dia adanya tengah jalan itu. Apakah itu termasuk dosa? Ya, kita kan tidak melakukan syamusirnya aja. Cuma ada binatang-binatang yang memang kita disuruh bunuh oleh Allah, ada binatang yang dilarang. Kalau tidak sengaja, itu ada halal. Ya, karena memang sudah kebanyakan, atau bagaimana, ya tidak apa-apa. Semut begitu banyak terinjak. Kan dilarang bunuh semut. Tapi kalau begitu banyak, gimana? Atau semut itu ada semut yang berbahaya sama semut api. Ya, kita hindari, kita usir. Ya. Allah alam sholat. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita bacakan kesempatan ini. Masih ada tambahan ya. Apakah kecerdasan dimiliki seorang sudah takdirnya dari awal lahir? Oleh kecerdasan ada yang takdir lahir, ada yang memang Allah berikan. Kita orang tadi memupuk, berusaha, cerdas, ya kan? Tidak ada orang yang alim sejak lahir. Mungkin dia membina diri, keterampilan-keterampilan. Contoh menghafal, itu kan dilakukan terus. Apalagi kalau terbiasa menghafal, menghafal ibarat otak ini terlalu diasah, semakin tajam dia. Dan buktinya sekarang ketika kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk menghitung, ya, banyak sekali di antara kita kadang-kadang 9 kali 7 aja lupa. Ya. Bolehkah percaya terhadap firasat orang soleh yang besar pada zaman sekarang? Firasat itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena firasat itu bisa saja bisikan dari setan. Maka untuk tahu ini firasat tidak bertentangan dengan Islam, lihat dalilnya. Sesuai dengan ketentuan Islam, kalau tidak. tidak boleh diyakini. Jika ada saudara yang keluar dari ajaran Islam lalu dia meninggal dalam keadaan kafir, apakah orang tua dan saudara orang tersebut akan ikut menanggung dosanya? Dan bagaimana sebaiknya cara untuk menasihati agar ia mau kembali kepada Islam? Ini ada kelalaian daripada kerabatnya. Kalau sudah dinasihati, sudah diadakan upaya, ya selesai. Lepas tanggung jawab. Sama dengan Pak anak Nabi juga sebagian. Nabi Nuh anaknya tidak beriman. Istrinya Nabi Lut. Kalau sudah diupayakan, itu sudah. Ya, dia tidak menjadi tanggung jawabnya di akhirat kelak. Yang kena adalah jika ada kelalaian. Tidak ada upaya. Apakah benar kalau kekurangan usia 2 minggu tetap diberi nama, sedangkan saya tidak tahu jenis kelaminnya ternak? Katanya kalau tidak diberi nama nanti akan bingung ketika menunggu orang tuanya. Tidak ada keterangan seperti itu. Kalau 2 minggu berarti belum ada rohnya. Maka para ulama mengatakan tidak ada nifas sebetulnya. Nifas dihitung itu kalau dia sudah 4 bulan atau sudah berbentuk. Itu sebagian penjelasan para ulama tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Semoga Allah SWT memberikan taufik inayah kepada kita semua. Bagaimana Pak Marianto, masih ada pertanyaan? Kayaknya selesai. Kita tutup. Afan Ustaz, masih bisa satu pertanyaan lagi Ustaz. Baik, silakan. Ustaz, kapan terjadinya penyimpangan tauhid asma wa sifat di kalangan kaum muslimin? Dan apakah pengaruh ilmu filsafat Ustaz? Awal penyimpangan ini adalah terjadi saat Ja'ad bin Dirham. Seseorang yang tinggal di dekat orang-orang yang sumania namanya. Orang yang tidak percaya, orang-orang ateis. Sehingga dia karena tidak berilmu, dia ditanya bagaimana sifat dari Tuhan. Dikisahkan bahwa dia pernah merenung 40 hari di rumahnya, tidak keluar memikirkan. Karena dia tidak punya ilmu. Sebutlah oleh dia. Apakah Tuhanmu itu bisa diraba? Tidak. Bisa dilihat? Ada baunya? Tidak. Semua tidak dijawab. Ini awal makalah yang muncul, lalu dikembangkan oleh Jahmi Safwan. Nah, jadi sebetulnya Jahmiyah yang pertama lahir, kemudian Mu'tazilah mengikuti setelah itu, kemudian Qulabiyah, kemudian Asy'ariyah. Kemudian Asy'ariyah ini membantah Ahlul Kalam ini, mentah Jahmiyah, mentah Mu'tazilah. Namun belum bersih mereka semuanya, masih terkena syubhatnya Ahlul Kalam. Yang pertama mengingkari Allah itu di atas langit adalah Jahmiyah. Baca kita Imam Baihaqi menjelaskan itu perkataan orang Jahmiyah dan orang Mu'tazilah yang mentakwil kalimat istaula dengan istawa menjadi istaula. Bukan Imam Baihaqi dan kita asma sifatnya atau kita etika beliau jelaskan. Itu diakui para ulama. Di antaranya Imam Baihaqi yang pernah kita bahas. Ya. Baik. Demikian dapat kita jawab. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.